Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hafalannya bertambah ya sampai ayat ke berapa? Ke-8. Sampai mana? Ayat yang ketujuh ya? Ya? Nah, tafadhal ikra'u. Kita murojaah seperti biasa. Kita mulai dari ikhwah, dari Abu Kanzun. Nah, fadhil Abu Kanzun. Berdiri. Ini terjemahkan, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. يعلم. أبى يعلم. Nasita. Nah, saya ditunjuk setelahnya. Nah. Fadhil. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Naam, ahsan. Barakallahu fik. Ditunjuk setelahnya. Man? Abu Zakaria. Naam. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. Berdiri dulu biar semangat ya. Itu terjemahan atau apa? Oh, ini kita terjemahan ya. Hah? Naam ahsan. Tunjuk setelahnya Abu Zakaria. Yang belum pernah, kayaknya Pak Bukhari kemarin sudah ya? Sudah sering, waduh. Mantap. Sudah sering katanya. Masya Allah. Ya. Sering jawab atau sering salah? Sering salah. Tidak apa-apa, semangat Pak Bukhari. Nah, semangat taklim ya. Fadal, Abu Zakaria siapa? Ah. Fadal. Apa tadi sudah kasih pertanyaan belum? Sudah. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Kelima. Tidaklah mereka berlima kecuali dia yang keenamnya. Baik, bahasan berkuali. Setelahnya ditunjuk Abu Luqman. Ya. Wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Jumlahnya gimana kecuali, sudah betul, kecuali illa huwa mereka ay ha siapa yang berada. Jangan kebulak-balik dhamirnya. Dimanapun kanu kembali. Mereka ini siapa? Mereka ini siapa, Abu Luqman? Baik, Hasan, barakallahu fiik. Ya. Kemudian setelahnya siapa? ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Haris, ya. إن الله bikulli syai'in. Baik, ahsan barakallahu fi. Tunjuk setelahnya, masih ada beberapa pertanyaan. Nyebrang ke sini bisa. Ah. Silakan, terserah. Ke tengah juga bisa. Kira-kira yang belum pernah. Siapa? Ya, Fadlan. Pak Afif, ya. Ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi berapa? Berdiri dulu baru menjawab. Terbagi menjadi Taib Ahsan barakallahu fiik. Tunjuk setelahnya. Pak Abdullah, ya. Ma'iyah 'ammah. Apa yang dimaksud dengan ma'iyah 'ammah? Kebersamaan yang sifatnya bagaimana? Ilmu Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa lagi? Meliputi segala. Baik, ahsan. Kemudian tunjuk setelahnya. Pak Abdullah. Ya, Pak Chandra. Yang kedua apa? Ma'iyah apa? Khasa, apa artinya ma'iyah khasa? Maksudnya apa? Kepada walinya, kepada orang-orang saleh, berupa apa itu? Pertolongan, pengokohan, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Mana sekarang? An-Najwa sudah. Ada sekarang alam tara ilal ladzina nuhu. Iya. Ya enggak? Santri. Hah? Kemarin terakhir sampai bima tanaju bihi wa asarru fi ma bainahum. Iya. Sampai situ. Ya enggak? Apa itu? Alam taro. Ya. Naam. Walihada qala inna allaha bikulli syai'in alim. Thumma qala ta'ala. Sampai sini, ingat saya. Alam taro ila alladhina nuhu anin najwa. Thumma ya'uduna lima nuhu an. Wayatanajawna bil ismi wal udwani wa ma'asiyatil rasul. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. نعم. Maknanya, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى. Tidakkah engkau melihat إِلَى الَّذِينَ نُهُوا, kepada orang-orang yang dilarang. Kita konsentrasi pada penerjemahannya dulu. Kepada orang-orang yang dilarang, anin najwa, dari hal bisik-bisik. Thumma ya'udun, kemudian mereka kembali. Kemudian mereka kembali. Lima nuhu an, dari apa yang mereka dilarang darinya. Wa yatanajawna bil ismi wal udwan. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ, dan mereka saling berbisik-bisik dengan dosa. وَالْعُدْوَانِ, dan permusuhan. وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ, dan bermaksiat kepada Rasul. وَإِذَا جَاءُكَ, dan bila mereka datang kepadamu, menemuimu, hayyauka, mereka memberikan tahiyyah, memberikan ucapan selamat, ya, atau bukan ucapan selamat, yakni memberikan sambutan. Bima lam yuhayyika bihillah, dengan sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala ya berikan ucapan selamat kepadamu. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, fi anfusihim, pada benak-benak mereka, laula yu'adzibunallah, ya, laula, tidakkah Allah Subhanahu wa taala mengadzab kami, bima naqul, dengan apa yang kami ucapkan. Hasbuhum jahannam, cukuplah bagi mereka jahannam, yaslawunaha, di mana mereka akan masuk ke dalamnya, fabi'sal masir, dan sungguh itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, idza tanajaitum, apabila kalian saling berbisik-bisik, fala tatanajau bil ismi, maka jangan sekali-kali berbisik-bisik dengan dosa. Wal udwan, dan permusuhan. Wa ma'siyatir rasul, dan bermaksiat kepada rasul. Wa tanajau bil birri, dan berbisik-bisiklah dengan kebaikan. Wa taqwa, dan ketakwaan. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Baik. Berkata al-mufassir Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, An-Najwa, pengertian An-Najwa yang diulang-ulang di sini, naam, pada kalimat ya tanajaitum fala tatanajaw wa tanajaw, ya An-Najwa, bisik-bisik itu apa? Ya, diistilahkan dalam ataukah dalam bahasa Arab An-Najwa, apa itu An-Najwa? Hiya at-tanaji baina tsnain fa akthar. Ya. Yani saling berbisik-bisik di antara dua orang atau lebih. Ya. Ini maknanya an-najwa. Berbisik-bisik antara dua orang ataukah lebih. Bisa tiga sampai bilangan yang ke atasnya. Dan an-najwa di sini terbagi menjadi dua, qad takunu fil khairi. Boleh jadi bisik-bisik itu membahas, membicarakan, ya, yakni yang diolah dalam percakapan itu dalam kebaikan. Ya, wa takunu fi syarr, yakni wa qad takunu fi syarr, dan boleh jadi bisik-bisik, ya, ucapan yang diperbincangkan, ya, obrolan yang dibicarakan adalah dalam kejelekan. Baik, ada dua. Adapun yang pertama, fahuwa, ya, khair, kebaikan, dan itu adalah perkara yang terpuji, ya, dan akan mendapatkan ajr, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun seorang ataukah orang-orang yang saling berbisik-bisik pada perkara kejelekan, al-udwan, wa ma'asyatir Rasul, ini adalah perkara yang mendatangkan siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. فأمر الله تعالى المؤمنين أن يتناجوا بالبر. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk saling berbisik-bisik, ya, dalam hal kebaikan. Naam. Dalam hal kebaikan. Baik, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dhalika bitigha mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Ini di antara bentuk na'am an-najwa yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maknanya bahwa tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik mereka kecuali man amara bisadaqatin, orang yang memerintahkan kepada, yakni untuk melakukan sedekah, ya, au ma'ruf, ataukah memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, kepada perkara yang baik, menghasut manusia agar semangat, ya, berbisik-bisik agar manusia bisa bangkit melaksanakan kebaikan, ya, saling ta'awun, bangkit semangatnya. Au islahin bainan nas, ataukah berbisik-bisik yang fungsinya adalah membahas, ya, islah, perbaikan di antara manusia. Si fulan sedang bertikai, diadakan bisik-bisik, diadakan pembahasan yang istilahnya dua orang ataukah tiga orang, ya, agar terjadi islah bainan nas, kebaikan di antara manusia, tidak terjadi keributan, tercipta ketentraman, ya, kemudian lingkungan yang kondusif, maka ini adalah perkara yang terpuji, ya, ini adalah termasuk kebaikan yang dituntut dari orang-orang yang beriman. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan hal itu semua, ibtigha' mardhatillah, mengharap, dengan catatan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang melakukan bisik-bisik semata-mata ingin yang mendapatkan istilahnya kehormatan, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan kedudukan, ataukah ingin diakui sebagai seorang yang mengislah di antara manusia, maka mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan al-ajr. Ya. Orang yang mendapatkan al-ajr adalah orang-orang yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Ya, walaupun na'am tugas tersebut ataukah mungkin amalan tersebut menempuh risiko ataukah amalan tersebut membutuhkan pengorbanan, tenaga, pikiran dan yang semisalnya. Fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Orang yang ikhlas dalam amalan tersebut, ya, maka pasti kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Ya, akan memberikan pahala yang besar. At-tanaji bil bir. Berbisik-bisik dengan kebaikan, dalam hal kebaikan, al-bir, wa huwa ismun jami'un li kulli khairin wa ta'atin, adalah sebuah nama yang mengumpulkan segala bentuk kebaikan dan ketaatan. Jadi cakupannya umum, segala bentuk kebaikan yang dibahas, yang dibisik-bisikan, yang dibicarakan, yang didialogkan, ya, dan juga ketaatan yang diinginkan, diharapkan terjadi, tercipta di tengah-tengah kaum muslimin, ya, wa qiyamin bihaqqillah, menegakkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, wa li'ibadihi, dan menegakkan hak bagi hamba-hambanya, wa taqwa, nam, ini al-khair, ini al-bir. Kemudian wa taqwa wahiyya huna, maknanya adalah ismun jami'un ditarki jami'il al-maharim wal-ma'athim, sebuah nama yang mencakup, ya, segala bentuk, yakni tark li jami'il maharim, meninggalkan segala bentuk perkara-perkara yang haram, wal ma'athim, dan perkara-perkara dosa, untuk meredam, untuk membentengi kaum muslimin agar tidak terjadi al-ism, dosa. Ya, ada terjadi satu orang, dua orang, dibahas, ya, didialogkan, dibisik-bisikan, bagaimana caranya agar dosa ini teredam dan tidak menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Maka ini adalah perkara yang khair, ini adalah perkara yang baik. Nah, fal mu'min yamtathilu hadzal amral ilahi. Maka seorang mukmin dia, ya, melaksanakan, ya, mengaplikasikan dan merealisasikan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, al-amru ilahi, yakni perintah yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. فلا تجده مناجيا ومتحدثا الا بما يقربه من الله. Maka engkau tidak mendapatkan mukmin tadi saling berbisik-bisik, saling berbincang-bincang kecuali, ya, materinya adalah perkara yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. ويباعده من سخطه, dan menjauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebalikannya, wal fajir, adapun seorang yang fajir, ya, seorang yang fasik, seorang yang syar, seorang yang jelek, seorang yang busuk niatannya, ya, seorang yang mengedepankan hawa nafsu, seorang yang menginginkan kepemimpinan, syuhrah, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang jelek, dari kebusukan, ya, qalbu, seorang hamba, yatahawan bi amrillah, dia akan menggampangkan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, membalik 180 derajat, tidak dipedulikan ayat tersebut akan dicampakkan dia, ya, ke punggungnya, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak akan digubris. Apa yang dia lakukan? Wa yunazi bil ismi wal udwan, yang dia bahas, yang dia bisik-bisikan dengan rekan-rekannya, dengan kawan-kawannya adalah al-ism, bagaimana terciptanya dosa di tengah-tengah kaum muslimin, ya, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah masyarakat, ya, wal udwan, dan bagaimana terciptanya permusuhan, satu dengan yang lain ribut, ya, satu kelompok dengan yang lain ribut, ya, si fulan dengan si ilan tidak harmonis, ya, ini semua adalah bermaksiat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa ma'siyatir rasul, yang dibahas adalah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cakupan makna yang luas. Ya, tidak mentaati perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengabaikan syariat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pentolannya? Naam. Siapa pentolannya? Kal munafiqin. Ya, seperti orang-orang munafiqin. Ya, sehingga kalau misalkan ada orang yang dia mengaku seorang muslim dan dia berbisik-bisik dengan asyar kebaikan, yakni kejelekan, berbisik-bisik dengan al-udwan, permusuhan, ya, wa maksiatur rasul, maka dia adalah orang yang mencontoh orang-orang munafiqin. Ya. Nas'alullah as-salamu wal-afiyah. Kal munafiqin, seperti orang-orang munafiqin, alladzina hadza da'buhum, di mana ini adalah kebiasaan mereka. Ya, adat istiadat mereka. Ya, memang jalan kehidupan mereka seperti itu, melakukan kerusakan. Zahirnya menampakkan keislaman, cinta terhadap kaum muslimin, cinta terhadap Allah, cinta terhadap Rasulnya. Di balik itu mereka membuat makar, bagaimana kaum muslimin porak-poranda, bagaimana kaum muslimin ribut, bagaimana kaum muslimin tidak bersatu, bagaimana kaum muslimin hancur. Mereka menempuh dengan berbagai macam cara. Ya, di antara yang mereka tempuh adalah dengan cara bisik-bisik. Bagaimana caranya agar kita menghancurkan si fulan? Ya, bagaimana agar kita, caranya bagaimana agar memporak-porandakan dan mengacaukan kondisi kaum muslimin? Ya, tentunya dengan gambaran yang umum seperti ini antum bisa memahami maksud dari kalimat-kalimat tadi. Baik. Hadza da'buhum wa haluhum ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam, dan demikianlah kebiasaan mereka dan ya kondisi mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengacaukan, membuat fitnah, ya, sebagaimana dalam masalah hadisul ifki, yang mungkin insyaallah kalian telah mengetahui kisahnya. Mereka memunculkan keributan-keributan, ya, memunculkan berita-berita yang bisa memporak-porandakan kaum muslimin, dan kaum muslimin tidak siko terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ingin yang lainnya kecuali satu. Ya, apa itu? Ingin menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin menjatuhkan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar manusia tidak percaya terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan kehormatan Rasul sudah jatuh, mau apa lagi? Ya, mereka berusaha menjatuhkan Rasul. Berusaha untuk menjatuhkan para sahabatnya. Berusaha untuk merusak kehormatan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nasallallahu alaihi wasallam dari perbuatan-perbuatan jelek seperti itu. Naam. Sudah masuk waktu azan? Ya, hikmah mana? Baik, kita masih lanjutkan tafsirnya. Kita tambah sedikit. Berikutnya, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah. Maknanya sudah kita terjemahkan. Tafsirnya, ay yusi'una al-adab ma'aka fi tahiyyatihim laka. Mereka sungguh sangat jelek adabnya bersama engkau wahai Nabi, fi tahiyyatihim laka, dalam hal memberikan ucapan, ya, tahiyyah, ya, ucapan selamat, namun yang diinginkan bukan ucapan selamat, ya, ini kita terjemahkan sambutan saja. Fi tahiyyatihim laka, memberikan sambutan kepadamu. Ya. Dan nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan ucapan sambutan dari mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan, dalam tafsir ini siapa pelaku tersebut yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dhamir hayyuka, mereka memberikan ucapan, ya. Siapa yang dimaksud? Ada dua penafsiran, ya, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah ahlul kitab, ya, siapa ahlul kitab? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, ini yang pertama, ini tafsir yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwa dhamir pada hayyauka adalah al-munafiqun, adalah orang-orang munafiqun, orang-orang munafikin. Nah, dan selama tafsir itu tidak ada ya hal yang bertentangan dan semuanya bisa diambil, maka kaidahnya diambil. Boleh jadi maknanya adalah orang-orang munafikin yang dimaksud, dan boleh jadi itu adalah Al-Kitab. Baik. Barakallahu fikum. Yani tahiyyah, ucapan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Dan ini disebutkan dalam Asbabun Nuzul. Ya, As-Sahih Musnad fi Asbabin Nuzul karangan Syekh Mukmil rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Yani mereka ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Assalamu alayka ya Muhammad. Ya, perhatikan ucapan saya. Assalamu alayka ya Muhammad. Ya, beda enggak dengan tahiyah yang biasa kita ucapkan? Kalau kita ucapkan Assalamu alaikum. Assalamu alayka. Ya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mereka tidak. Mereka mengucapkan dengan apa ya kalau bahasa dalam tajwid itu ditalkhis, ikhtilas, dicepat, dibaca dengan cepat. Assalamualaikum. Ya. Faham maksudnya? Jadi as-sami dia mengira itu salam. Ya. Namun geremeng-geremeng gitu loh. Dia baca pakai lam apa tidak? Coba saya baca ya. Kira-kira beda apa tidak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama apa sama? Sama apa beda? Hah? Sekilas sama. Ya, mereka baca seperti itu, ditalkhis. Ya. Kalau jelas Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaik. Ya, dia tidak, mereka tidak. Assalamualaik. Ya. Oleh karena itu, ketika Ahlul Kitab ya yang mengucapkan seperti ini, maka bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membalas cukup wa alayka. Ya, tidak menyempurnakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, namun dengan yani alaika, atasmu juga. Ya, kalau misalkan memang betul mengucapkan salam yang baik sesuai dengan tahiyyah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka falau dzalik. Kalau yang diniatkan yang diucapkan ternyata adalah ikhtilas dan itu adalah as-sam yang bermakna al-maut, as-sam bermakna al-maut, maka alaik yani bagimu juga kematian. Ya, dan kecelakaan ya atas doamu tersebut. Ini yang dimaksud dengan tahiyyah, ucapan sambutan ya dari orang-orang Ahlul Kitab ataukah orang-orang munafikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, bima lam yuhayyika bihillah wa yaqulun fi anfusihim. Mereka demikian memberikan tahiyyah, ucapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ya mengatakan dalam lubuk hati mereka yang dalam, ya yusirruna fi anfusihim, ya mereka merahasiakan dalam kalbu mereka, dan Allah Subhanahu wa taala angkat, Allah mengetahui, ya walaupun itu di lubuk hati yang paling tersembunyi. Ma dzakarahu, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, alimul ghaibi wasyahadah anhum, zat yang mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang tampak dari mereka. Apa ucapan mereka yang diangkat, yang dikeluarkan, yang dimunculkan dalam lubuk hati mereka? Ternyata ucapan mereka yang tersirat atau yang terucap pada kalbu mereka adalah laula yu'adzibunallahu bima naqul. Ya, mereka terus mendoakan kejelekan kepada Nabi. Ya, namun mereka merasa percaya diri. Nah, kalau kami salah ya mendoakan kejelekan dan kami bersalah, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kami? Ya, laula yu'adzibunallahu bima naqul. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kami? Berarti sudah aman, tidak ada masalah. Kita doakan saja, lanjutkan. Ya, lanjutkan yakni permusuhan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Difahami insyaallah ya. ومعنى ذلك أنهم يتهاونون بذلك. Maknanya bahwa Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani ataukah orang-orang munafikin, mereka menggampang-gampangkan, sudah biasa ya kita mengucapkan doa maut ya kejelekan kepada Nabi Muhammad, ya tidak ada masalah, kita tidak akan diazab, kita tidak akan celaka. Ya, ini yakni pernyataan mereka. Wa yastadilluna bi'adami ta'jilil 'uqubah, dan mereka berdalil dengan tidak disegerakannya azab. Ya, maka di sini tentunya sebuah tanbih bagi kita semua dipetik faedah bahwa yang namanya dosa, ya, yang namanya dosa ini jangan sampai kita merasa aman. Karena Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita, tidak memberikan teguran kepada kita, tidak memberikan azab kepada kita, ya, nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Bukan berarti bahwa amalan tersebut adalah amalan yang dibenarkan, amalan yang jelek. Senantiasa berdusta, senantiasa membuat makar, senantiasa mengakali manusia, senantiasa membuat kerusakan, senantiasa membuat fitnah. Aman-aman saja kok. Ya, kekayaan tetap langgeng, abadi versinya. Ya, tidak ada masalah, sehari-hari juga aman. Nah, berarti ya sudah, lanjutkan perjuangan kita. Lanjutkan amalan kita, lanjutkan kebiasaan kita. Ingat bahwa patokan ya seseorang itu ya benar apa tidak bukan karena tidak diadab ya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlul kitab, orang-orang munafikin dengan ucapan yang begitu lancang doa kejelekan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendoakan dengan kematian, mereka tidak diadab di dunia, tidak disegerakan adabnya. Namun azab Allah Subhanahu wa taala ada dua, imma ajilan wa imma ajilan. Boleh jadi disegerakan, boleh jadi ditunda. Adapun atas ucapan mereka tersebut, Allah Subhanahu wa taala ya ataukah kita lanjutkan dulu. Wa yastadilluna bi'adami ta'jilil 'uqubah 'alaihim annama yaqulun ghairu mahdzur. Mereka menyangka bahwa apa yang mereka ucapkan itu tidak ada perkara yang berbahaya. Qala ta'ala fi bayani annahu yuhmil wa la yuhmil. Allah berfirman menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya yumhil. Yumhil itu artinya menunda. Ya, yakni azab yang azilan, yang ditunda, yang disimpan. Ya. Wala yuhmil, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai, tidak membiarkan orang-orang yang zalim ya di dunia ini tidak akan dibiarkan. Ada perhitungan hisabnya nanti, ada perhitungan amalan. Ya. Amalan yang sekecil apapun, kejelekannya sekecil apapun, yang tersembunyi apapun, seperti ini ucapan yang tersembunyi, ya, aib akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibiarkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ancaman bagi mereka, hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Cukuplah bagi mereka neraka jahannam yang pasti mereka akan masuk ke dalamnya, dan sungguh itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya, siapa yang akan selamat dari ya ancaman seperti ini? Ya, kalau sudah dinyatakan dia akan masuk ke dalam neraka jahannam, mau apa lagi? Ya, akan terjadi siksaan yang terus menerus. Ya, akan merasakan rasa sakit yang terus menerus yang tidak bisa diulang. Ya, penyesalan itu akan terjadi pada hari kiamat. Adapun masing-masing manusia ketika di dunia merasa aman. Ya. Apa yang dia lakukan, ya terserah mau apa yang dia lakukan. Namun seorang yang aqil, seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadikan lisannya, pandangannya, amalan jawarihnya senantiasa diukur dengan timbangan syariat dan sesuai dengan bimbingan syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayatakfihim jahannam, cukuplah bagi mereka jahannam allati jama'at kulla syaqa'in wa 'adzabin 'alaihim, yang mengumpulkan segala jenis kesengsaraan, segala jenis azab atas mereka, tuhitu bihim, yang mengelilingi mereka, yakni tidak ada celah untuk mereka lari, tidak ada celah untuk mereka yang bersembunyi, yang tidak ada celah untuk mereka bisa keluar. Wa yu'adzabu wa yu'adzabuna biha, ya wa yu'adzabuna biha, dan mereka diakan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bi'sal masir, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Wa haula'il mazkurun imma unasun minal munafiqin yunhiruna al-iman. Yang dimaksud mereka adalah yang disebutkan pada ayat tersebut, hayyauka bima lam yuhayyika bihillah. Boleh jadi mereka adalah sekelompok manusia dari orang-orang munafikin. Jadi sudah kita singgung. Yang mereka menampakkan iman, keimanan, menampakkan kecintaan terhadap Islam, namun di balik itu mereka menyimpan kekufuran. Wa yukhatibun ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi hadzal khitab. Dan mereka mengajak berbicara ataukah mengucapkan ucapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan tadi yang sudah kita terangkan. Alladhi yuhimuna ya annahum aradu bihi khairan, yang mengisyaratkan ya bahwa mereka dengan itu menginginkan kebaikan ataukah ingin mengucapkan salam mendoakan kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata itu adalah ucapan takhlis yakni ikhlas ya, ucapan yang disamarkan yang dicepatkan, ternyata yang mereka ucapkan sesungguhnya adalah assalamu alaik ya. Wahum kadzibatun fi dzalik, dan mereka adalah orang-orang yang dusta atas ucapan tersebut. Ini yang pertama, wa imma unasun min ahlil kitab, dan boleh jadi mereka adalah sekelompok manusia dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Alladzina sallamu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu assalamu 'alaika ya Muhammadu, kematian atasmu wahai Muhammad, ya'nuna bidzalika al-maut. Assam yakni maknanya adalah al-maut. Kita memaknakan hayyauka dhamirnya kembali kepada munafiqin ataukah kembali kepada ahlul kitab, maka penjelasan mufassirin sama, yakni ucapan mereka apa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ucapan assamu alaik. Orang-orang munafiqin mengucapkan assamu alaik, dan juga ahlul kitab mengucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan assamu alaik. Ini adalah ucapan yang begitu ya mengundang murka Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan ancaman dengan apa yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasbuhum jahannam yaslawunaha fabi'sal masir. Baik, ini yang bisa kita pelajari, semoga bisa difahami dan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu wa barakallahu fikum.